Peta Akidah. Akidah. Syuduha ya ghurbati, awa hakadha yajri zaman, zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غرباتي. Nah, sesepuh yang dimaksud sini adalah dukun, ya. Dan sebutan sesepuh ini tidak selayaknya, ya, seorang dukun yang tidak lain adalah agen syaitan dipanggil dengan panggilan kehormatan, ya, disebut dengan sebutan yang terhormat, yaitu sesepuh. Jadi dia adalah seorang dukun. Maka tidak boleh seorang muslim yang bertauhid, yang telah beriman kepada Allah, telah mengesakan Allah Ta'ala dan meyakini bahwa di tangan Allah semua kebaikan. Dan hanya Allah yang dapat memberikan manfaat atau mudarat. Ya. Tidak boleh bertanya kepada siapapun. Baik kepada sesepuh atau dukun atau pawang dan sebagainya. Tentang hari baik atau hari buruk. Ketika dia hendak membangun rumah atau melakukan bepergian atau hendak menanam padi dan sebagainya, tidak boleh bertanya kepada sesepuh, yang itu adalah dukun, tentang hari baik dan hari buruk. Yang lebih terlarang lagi adalah mempercayai dan melaksanakan anjuran atau nasihat sesepuh atau dukun tersebut. Ini lebih terlarang lagi. Dalam sebuah hadis yang sahih, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan lam tuqbal lahu salatun 40 lailah." Barang siapa yang datang kepada dukun atau juru ramal bertanya sesuatu, ya, fasalahu an syai', bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 malam. Jadi 40 hari. Jadi bertanya tentang hari baik, hari buruk seperti ini, bertanya semacam ini, sekedar bertanya, ini membuat salatnya tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Ini kalau bertanya. Tetapi kalau dia membenarkan perkataan sesepuh tadi atau dukun tadi, dia bertanya dan dia kemudian dilaksanakan anjuran atau jawaban sesepuh yang dukun itu, maka ancamannya adalah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kufur. Kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini. Siapa yang datang kepada sesepuh atau dukun bertanya tentang hari baik dan hari buruk, kemudian dilaksanakan nasihat sang dukun ini, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Yang diturunkan kepada beliau adalah Al-Qur'an dan hadis, ya. Ini. Jadi dilarang kita bertanya tentang hari baik dan hari buruk. Dan kita tidak boleh meyakini ada hari baik, hari buruk. Tidak boleh meyakini seperti itu. Bukan hanya bertanya. Kita memiliki kepercayaan bahwa ada hari baik, ada hari buruk. Ada hari mujur, ada hari sial. Keyakinan semacam ini keyakinan jahiliyah. Keyakinan khurafat. Ya. Karena hari-hari itu diputar oleh Allah. Siang dan malam, hari itu diputar oleh Allah. Bukan berputar sendiri. Diputar oleh Allah, diperjalankan oleh Allah. Ya. Dan dia makhluk yang tidak bisa memberi kebaikan atau keburukan. Tidak bisa memberi kemujuran atau kesialan. Jadi hari, bulan, itu makhluk yang diputar oleh Allah. Diedarkan, disilih pergantikan. Dia tidak berdaya, tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Hari-hari itu tidak punya kuasa mendatangkan manfaat untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Tidak punya kuasa untuk menimpakan mudarat, keburukan, untuk dirinya atau untuk orang lain. Maka bagaimana bisa diyakini, bisa dipercaya bahwa ada hari buruk, ada hari buruk, ada hari baik. Apakah hari-hari itu punya kuasa? Ya? Dia bisa mengatur. Punya pengaruh di alam ini? Tidak punya. Hari-hari itu makhluk yang diatur, diperjalankan, dikendalikan oleh Allah Ta'ala. Tidak punya kuasa sedikit pun mendatangkan kebaikan atau mendatangkan keburukan. Jadi tidak benar ada istilah hari baik, hari buruk. Tidak ada. Tidak ada bulan mujur, bulan sial. Tidak ada. Ya? Kalau kita punya, sudah berazam, sudah bertekad, hendak membangun rumah pada mulai hari Selasa. Kita hendak memulai membangun rumah hari Selasa, laksanakan. Kita hendak bepergian hari Rabu, laksanakan sambil bertawakal kepada Allah, bersandar, berharap keselamatan, kebaikan, keberuntungan dari Allah Ta'ala. Jangan berpikir tentang hari baik, hari buruk. Tidak ada. Itu semua khurafat, kepercayaan-kepercayaan yang menyusup dari agama-agama di luar Islam. Ya, demikian. Peta Akidah. Akidah. Syadduha ya ghurbati, awa hakadha yajni zaman, zamanun tafattafani falam يترك سوى قلبي الشاجن ناشدتها يا غربتي.